إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس قوم مسلمين أعزني الله وإياكم. Sebagai seorang muslim, tentu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat terindah, nikmat paling agung, nikmat terbesar dalam hidup kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, yaitu nikmat dalam bentuk keislaman, nikmat dipilih sebagai hamba yang mukmin, nikmat terpilih sebagai hamba-hamba yang menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menjelaskan betapa besar, betapa mulia, betapa utama nikmat Islam yang dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, yang mencari selain Islam sebagai jalan untuk diikuti, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat dia digolongkan termasuk hamba-hamba yang merugi. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar-benar diterima dan diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat hanyalah Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan betapa agung, betapa mulia, betapa utama, betapa indah nikmat Islam yang dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Akan tetapi dengan tingginya nikmat Islam, dengan mulianya nikmat Islam, dengan keagungan yang ada pada nikmat Islam yang seharusnya menjadikan hamba utama mulia, yang seharusnya menjadikan seorang hamba menjadi orang yang mulia, agung, utama, berwibawa wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, sehingga dia bersyukur dan bangga menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Namun kenyataan yang ada wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, dengan banyaknya orang-orang yang memeluk Islam, justru mereka merasa rendah tatkala menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Dengan banyaknya hamba-hamba yang dalam identitasnya tertulis beragama Islam, namun secara zahirnya lebih menyukai budaya-budaya kafir, lebih memilih gaya hidupnya orang-orang kafir dan merasa rendah terbelakang tatkala mereka harus menampakkan, harus mengikuti, harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, harus menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Fenomena yang demikian, fakta yang ada di lapangan, kenyataan yang berbicara, wahai kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, muncul dan terjadi bukan tanpa sebab. Keadaan yang demikian, seorang muslim merasa rendah dengan keislamannya, seorang muslim merasa hina dengan keislamannya, seorang muslim merasa tidak berharga tatkala dia menjalankan atau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, terjadi bukan tanpa sebab. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Yang demikian ini, kenyataan yang demikian, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, lebih dari 1400 tahun yang silam telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mengisyaratkan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza tabayatum bil ainah, apabila kalian mulai berjual beli dengan sistem ainah, sistem riba, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, wa akhadtum adhnabal baqar, dan kalian mulai memegang, mengambil ekor-ekor sapi, wa radhitum bizar'i, kalian ridha, lebih senang dengan pertanian, sawah dan ladang yang kalian miliki, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan menimpakan kepada kalian kerendahan, rendah di mata musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa dirinya rendah, merasa hina sebagai seorang muslim, padahal seharusnya dia bangga dengan keislamannya. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, la yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kerendahan tadi, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian mau kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, perhatikanlah dalam hadis yang mulia tadi, ada tiga pelanggaran, ada tiga perkara, ada tiga sebab yang menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala direndahkan, yang menjadikan kaum muslimin rendah di mata musuh-musuhnya, bahkan menjadikan kaum muslimin sendiri merasa rendah tatkala harus menampakkan keislamannya. Dikarenakan salah satunya tiga sebab, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, sebabnya adalah at-tasahul fi mu'amalatir riba, bermudah-mudahan dalam urusan riba, bermudah-mudahan dalam sistem jual berriba, dan tidak memperdulikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah riba. Wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, yang ada dalam benaknya uang yang melimpah, yang ada dalam benaknya laba yang demikian banyak, yang ada dalam benaknya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya walaupun harus dengan menempuh jalan riba. Wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kalau orang-orang kafir bergelut dengan riba, itu bukan perkara yang aneh. Akan tetapi tatkala seorang muslim dia membesarkan anak-anaknya, membesarkan istrinya, kemudian menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan harta riba, itu sebuah pelanggaran besar, wahai kaum muslimin, A'azani Allah wa iyyakum, dan tidak ada daging yang tumbuh pada diri kita yang tumbuh dari harta yang haram melainkan neraka sebagai ancamannya, wahai kaum muslimin. A'azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kedua, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, adalah lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah, lebih memilih perdagangannya, lebih memilih sawahnya, ladangnya, dan segala sesuatu dari urusan-urusan dunia yang menyebabkan dirinya lalai dari agamanya, lalai dari akhiratnya, lalai dari mengetahui hak-hak dan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengharamkan jual beli, bahkan menghalalkannya. Islam tidak melarang pemeluknya untuk bekerja. Islam tidak melarang pemeluknya untuk mencari ma'isyah. Tafadhal, dipersilahkan wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Namun ingat, jangan sampai perkara tadi menjadikan kita lebih mengutamakan dunia dan menghilangkan akhirat kita, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Sampai pada tingkatan usianya, umurnya, waktunya habis dengan dunia, dan tidak ada sama sekali jatah untuk mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس، قوم مسلمين، a'azani Allah wa iyyakum. Perkara yang ketiga yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kerendahan kepada hamba-hambanya yang mukmin, sehingga kaum muslimin rendah di mata musuh-musuhnya, bahkan kaum muslimin sendiri merasa hina dan rendah tatkala harus menampakkan keislamannya, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, adalah tarkul jihad, meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara jihad, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, adalah dzurwatus sanamil Islam, amalan tertinggi dalam Islam, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan perkara jihad ini, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, terbagi menjadi dua. Ada jihad bisayfi wassinan, jihad menggunakan senjata dengan pedang-pedang dan tombak-tombak kita melawan orang-orang kafir harbi di bawah pemerintah muslim yang sah, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Jihad yang kedua yang tidak kalah penting, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, yang justru banyak dilalaikan, adalah al-jihad bil lisani wal burhan, jihad dengan lisan, jihad dengan hujjah-hujjah wal bayan, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Jihad yang besar yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang pilihan, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, yaitu jihadnya para ulama untuk meruntuhkan, menolak, menepis dan merobohkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, baik dari kalangan orang-orang kafir, demikian pula dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fala tuti'il kafirin." Maka janganlah engkau, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, mentaati, menuruti keinginan orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadlah melawan mereka bihi dengannya, disebutkan dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan bihi ay bil Quran, dan jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Dan itulah jihad yang dilakukan oleh para ulama, itulah jihad yang dilakukan oleh hamalatul ilm. Mereka mengangkat suaranya, memperingatkan umat manusia dari bahaya kebatilan, bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan, dan bahaya kemunafikan dan pelanggaran-pelanggaran syariat wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Dan ketika seorang hamba meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak terbetik dalam hatinya untuk ikut andil dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan timpakan kerendahan pada hamba tadi. Demikian pula tatkala seorang hamba meninggalkan jihad yang syar'i, lebih memilih jihad yang bid'i, dia tidak berjihad dengan jihad yang syar'i wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, dengan semangatnya semata, dengan semangat yang membabi buta, didasari dengan kejahilan tanpa arahan ilmu dan para ulama, dia mengambil jalan jihad yang bid'i, melawan orang-orang yang seharusnya dia melawan orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk dilawan wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Itu pun juga demikian akan ditimpakan kerendahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang kafir melihat istilah jihad sebagai terorisme. Bahkan orang-orang muslim sendiri wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum, mulai anti dari istilah jihad wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum, dan memandangnya sebagai amalan yang rendah, bahkan tindak kejahatan wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Itu juga merupakan kerendahan yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba meninggalkan jihad yang syar'i menuju jihad yang bid'i wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Maka tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan meninggalkan tiga sebab yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kerendahan pada diri-diri kita. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur, sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Islam wahai kaum muslimin, na'azani Allah wa iyakum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adhilla syirka wal musyrikin, wa adhilla syirka wal musyrikin, wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi Burma, اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة